setiap ucap dan juga sikap pastilah mengandung hilaf. Banyak pula khianat dalam setiap apa yang diperbuat. Dengan senyuman dan keikhlasan, mari saling memaafkan. Hiasi kehidupan dengan damai dan sebar kebaikan. Setiap ucap dan juga sikap pastilah mengandung khilaf. Banyak pula khianat dalam setiap apa yang kata yang santun buat mereka kagum. Sebarkanlah kemuliaan, katakan ini Islam, agama perdamaian. Setiap ucap dan juga sikap pastilah mengandung khilaf. Banyak pula khianat dalam setiap apa yang saling berjabat dalam tali syariat. Sebarkanlah kemuliaan, katakan ini Islam, agama perdamaian. Setiap ucap dan juga sikap pasti mengandung hilaf. Banyak pula khianat dalam setiap apa yang diperbuat. Dengan senyuman dan kedamaian. Setiap ujian dan juga sikap pastilah mengantung hilang. Banyak pula hianat dalam setiap apa yang diperbuat. Dengan senyuman dan keikhlasan, mari saling memaafkan. Hiasi kehidupan dengan damai dan sebar kebaikan. Dengan cinta dan hormat, mari saling berjabat dalam tali syariat. Sebarkanlah kemuliaan, katakan ini Islam, agama perdamaian. Setiap ucap dan juga sikap pastilah mengandung hilang. Banyak pula hianat dalam setiap apa yang diperbuat. Dengan senyuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.